Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kitab fikih syuf'ah. Tentang syuf'ah. Gambaran syuf'ah itu secara sekilas ini ada rumah itu kan kayak rumah-rumah yang di komplek itu kan yang temboknya apa saling jatuh itu kan. Nah kemudian rumah nomor 1 dengan nomor 2 itu kan dempetan ya satu tembok itu kan. Namanya si A ini yang nomor 1 menjual rumahnya kepada orang lain. Kepada namanya si C itu kan ya. Ini si A sama si B yang rumah 1 dan 2 itu. Yang namanya rumah yang dempet satu tembok. Mungkin di awal kan udah sering pengertian, udah tahu jujur dari awal itu kan. Nah, ketika rumah ini dijual kepada orang baru ya, dia si B ini itu kan. Rumah yang dua ini pemiliknya merasa terganggu dengan kehadiran orang baru yang rumahnya dempet dengan dia. Karena apa ini ya temboknya kan satu itu kan. Plus atapnya satu. Jadi merasa terganggu dengan kehadiran orang yang lain itu. Maka di sini dia punya hak untuk istilahnya dia lebih berhak untuk membeli rumah si A ini daripada si C itu atau perusahaan nih gitu kan. Punya ada untung bertiga saham perusahaan gitu kan. Ini perusahaan ini sahamnya ini 40% ini maunya 30-30 gitu kan. Kemudian Musala menjual sahamnya kepada orang lain. Kepada orang lain. Pak Arif. Orang baru gitu kan. Dengan kehadiran orang baru. Pak Rois. Di sana merasa apa? Tidak nyaman. Nah di sini. Yang berdua ini lebih berhak. Membeli. Hak Musala ini. Daripada Pak Arif. Seandainya udah dibayar sama Pak Arif, tetap bisa dipaksa untuk dijual lagi kepada yang punya saham lebih dulu di situ. Itu namanya hak syuf'ah itu kan. Syab'ah itu adalah ad-dhom menggabungkan itu kan. Menggabungkan. Itu secara umum. Adapun maknanya di sini adalah tamalukul masfu' atamalukul masfu'i fihi jabran anil mushtari bimaqama alaihi minas samani wan nafaqat bimana annal jar wasyarik awla min ghairihima fi syira'i ma arada syarikuhuma aw jaruhuma bai'ahu. Itu si tetangga atau serikat kalau dalam saham kan, kalau dalam rumah itu kan ruko itu kan, tetangga, itu lebih berhak dari orang lain di dalam apa? Di dalam membeli apa yang ingin dijual oleh tetangganya atau oleh serikatnya. Jadi lebih berhak. Jadi kepemilikan apa? Di sini kepemilikan terhadap barang, ya, barang yang dijual itu secara apa? Jabron, secara di pemaksaan, mati mau tidak mau si mustari, si pembeli yang tadi di luar pihak ini, dia harus menyerahkannya, menjual secara mau tidak mau harus menjual kembali kepada si syarik, ya, sejawat bisnis atau kepada tetangga si penjual tersebut. Enggak itu, karena apa? Karena di sini tadarrur itu kan dengan kehadiran orang baru. Kehadiran orang baru. Itu di dalam hal-hal nanti ada batasannya. dalam hal-hal yang apa tidak ada batas. Kan nanti di sini akan disebutkan pensyariatannya. Rasul mengatakan dalam hadis Al-Bukhari dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ati fi ma lam yuqsam. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ. Rasul menetapkan syuf'ah pada barang yang tidak bisa dibagi. Tadi kan ini tembok kalau dibagi, kalau apa tembok rumah itu kan iya enggak bisa itu kan. Nah, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, kalau ada batas ya itu kan umumnya apa jalan atau temboknya masing-masing gitu kan, ya. Wasurifati turuk, dan ada jalan itu, ada tembok kan. Berarti rumah memang masing-masing gitu kan. Kayak rumah komplek yang sifatnya pisah itu kan, masing-masing tembok tersendiri itu kan. Wasurifati turuk, ada jalan masing-masing. Fala supa, atau tidak ada supa. Jadi adanya supa itu pada akor, akor itu barang apa? Barang tetap yang apa namanya yang tidak maksudnya yang apa yang namanya apa yang ada sesuatu yang menyatukan yang tidak bisa dipisah gitu. Coba rumah-rumah komplek ya yang BTN itu kan temboknya kan satu ya, temboknya satu kan. Sekarang kalau umpamanya ini kalau orang baru itu kan tiba-tiba masang paku gedor-gedor itu kan ya kan terganggu. Nah, tapi kalau seandainya temboknya masing-masing gitu kan, terus juga punya jalan masing-masing, maka tidak ada sub'ah itu. Atau punya orang nih di kampung itu kan rumah terpisah tapi jalan masuknya sama, jalan masuknya sama, maka itu ada hak sub'ah bagi tetangga. Tapi kalau jalan masuknya beda, itu tidak ada hak sub'ah. Iya. Makanya nanti ketika ada ketentuan, kalau seandainya nanti dia menjual tanpa sepengetahuan tetangga atau syarik, tanpa menawarkannya dulu kepada mereka, maka terus dia jual kepada orang lain dengan harga tertentu, maka si syarik atau si jar itu bisa apa memaksa si pembeli untuk menjualnya kepada mereka. Gitu. Jadi pensyariatannya itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan doror dan adanya khusumah itu kan. Tadi kan orang baru ngisi itu kan nggak tahu tiba-tiba gedok-gedok gitu kan. Kan orang baru nggak tahu apa situasi itu kan belum. Nah, ini hukum-hukum khusus dalam supa. Pertama, yajib ala syarik awil jar an yasta'zina syarikahu aw jarahu qablal bai'i. Wajib terhadap syarik. Syarik itu kaitan dengan usaha kan, saham itu kan ya. Itu kan syarik, syuraka. Atau tetangga kalau kaitan kepemilikan apa barang akor itu, dia wajib apa minta izin kepada koleganya atau kepada tetangganya sebelum menjual barang yang ada apa yang tadi dimaksud itu. Fa in ba'a wa lam yu'limhu fa huwa ahaqqu bihi. Dan kalau seandainya dia menjual tidak memberitahukan kepada si tetangga atau kepada si kolega itu, maka si tetangga atau kolega lebih berhak terhadap barang itu. Dalam arti kalau udah dijual, dia harus apa? Si pembeli harus mau menyerahkan, menjual kepada si tetangga atau si syarik itu. Wa in azina fil bayi wa qala la gharadali fihi lam yakun lahu talab ba'dal bayi. Kalau seandainya si tetangga sudah dikasih tahu atau si kolega sudah dikasih tahu bahwa saya saham saya mau saya jual atau ini rumah saya mau saya jual, terus si tetangga atau si kolega mengatakan saya enggak butuh, terus akhirnya sama si yang pemilik dijual kepada orang lain, Maka setelah selesai dijual, mereka tidak punya hak lagi untuk menuntut. Kenapa? Karena kesempatannya sudah lewat. Tadi kan sudah dikasih tahu. Terus mereka mengatakan tidak butuh. Ini adalah ketentuan putusan Rasulullah SAW di mana qadha Rasulullah SAW fi kulli syirkatin lam tuqsam rab'ah aw ha'id la yahilu lahu an yabi'a hatta yu'zina syarikahu fa in syaa akhadha wa in syaa taraka fa in ba'a wa lam yu'zinhu fa huwa haqqu bihi. Rasul memutuskan dalam syirkah yang tidak bisa dibagi, yaitu rumah atau tembok atau rumah atau kebun ya maksudnya, tidak halal menjualnya sampai memberitahukan kepada syariknya. Kalau dia mau mengambilnya, maka dia mengambilnya. Kalau dia mau meninggalkannya, meninggalkannya. Berarti syarik kalau mau mengambil ya membelinya, kalau enggak mau ya dijual sama orang lain, terserah. Fa in ba'a wa lam yu'zinhu, nah kalau dia menjual tanpa memberitahukan kepada si tetangga atau syarik, fa huwa ahqqu bihi, maka si tetangga atau syarik lebih berhak untuk apa, membelinya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan jarud dar ahqqu bidaril jar, rawahu Ahmad. Tetangga rumah itu lebih berhak terhadap rumah tetangga. Paham kan? Iya. Dalam kepemilikan ketika dijual itu. Jadi tetangga rumah itu lebih berhak terhadap rumah tetangga. Dan berarti ketika dijual harus dikasih, ditawarin itu kepada tetangga itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa syufa' itu sebagaimana berlaku bagi orang muslim juga berlaku bagi orang kafir zimmi. Menurut jumhur ulama. Kemudian tidak boleh la yajuzul ihtiyal li isqati syuf'ah li anna fi dzalika ibtal haqqil muslim. Tidak boleh melakukan khilaf untuk menggugurkan hak menggugurkan syuf'ah. Karena dalam hal itu terdapat menggugurkan hak orang muslim. Umpamanya ihtiyal itu orang umpamanya mengaku itu kan. Umpamanya si B, si A nih mau menjual rumahnya itu kan. Kepada si B. Umpamanya istilahnya pura-pura si B itu mengaku ini saya apa saudara si A itu kan. Kan si paling saudara ada unsur apa? Ya, kedekatan itu kan, pemilikan, mengaku itu kan, supaya menggugurkan hak tetangga, supaya tetangga itu tidak boleh. Sebagai Bani Israel kan mereka apa ketika dilarang beraktivitas hari Sabtu itu kan, sedangkan ikan laut munculnya hari Sabtu banyak gitu kan, mereka masang jalannya hari Jumat, ya. Hari Sabtu ikan pada masuk ke dalam jala, hari Ahad mereka mengambilnya. Itu yang dilaknat oleh Allah. Tidak boleh. Seperti contoh ihtiyal. Umpamanya tadi si A mau menjual rumahnya kepada si B. Si B ini pura-pura mengaku itu kan bahwa ini rumah yang ini itu kan dulu join antara dia si A dengan si B itu, jadi sekarang saya menjual apa sahamnya gitu kan. Jadi pura-pura mengaku bahwa rumah ini memang dulu ketika beli awal itu adalah separuh patungan itu kan, itu namanya padahal sama sekali tidak patungan, itu nggak boleh, itu namanya ikhtiar. Kemudian ayyakunal masfu'u fihi aqaran. Masfu'u fihi maksudnya barang yang dijual itu aqar. Aqar itu sesuatu yang tidak bisa bergerak. Namanya aqar tanah, rumah itu kan. Beda kalau yang namanya lemari mobil namanya bid'ah itu kan. Bid'ah. Tapi kalau tanah, rumah itu namanya akor. Wa ma yatasilu biha ittisala qararin, dan apa yang berkaitan dengannya atau yang menyambung dengannya dengan yang menetap itu kan, seperti apa? Kalgorsi, seperti pohon-pohonan. Ya. Pohon kan menetap. Atau walbina, bangunan. Berdasarkan hadis tadi, hadis Jabir, qada Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli syirkatin lam tuqsam rab'ah aw ha'id. Di sini kan rab'ah adalah rumah, ha'id adalah kebun. Itu ada hak syubhah dalam hal itu. Jadi syubhah dalam hal itu, jadi dalam barang yang tidak bisa bergerak. Kemudian tasbutu syub'atu fi kulli musyarakin musyaqabilin lil qismah. Syub'ah juga ya ada pada sesuatu apa barang yang musyarak, itu kan yang apa milik bersama, yang sifatnya musyak. Musyak itu hak kepemilikannya apa merata dalam semua barang itu yang bisa dibagi tadi, seperti saham itu kan. Ya, saham kan ini 10, ini 30%, 30%, 40%. Tapi kan itu udah menyatu ya, sifatnya musyak adalah udah merata dalam semua usaha ini gitu kan, sudah melebur. Tapi bisa dibagi kan? Ini nanti ketika pembagian ini kan 30%, ini 30%, ini 30%. Fa idza qusima wa zaharat al hudud wa rusimati turuq bainahuma fala syub'ata liqoulihi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyub'ati fi kulli ma yanqasim fi kulli ma yanqasim fa idza waqa'at al-hudud wa surifati turuq fala syub'ata. Jadi tadi fi kulli ma lam yuksam al-marsyan yang tadi. Saham bisa. Jadi saham ada hak syubhah juga. Tadi kan dia ketika ada orang lain masuk dalam usaha itu, umumnya ternyata musuhnya itu kan. Ya. Kan apa tadarrur itu kan. Maka dalam saham itu dia kan bisa dibagi. Tapi hak kepemilikannya merata itu kan. Nah, itu ada hak syubhah bagi syarik di situ. Tapi kalau seandainya umumnya sudah di coupling-coupling itu kan, umpamanya nih perusahaan ini, umpamanya ini perusahaan asalnya nyatu tapi udah dipisah-pisah, ini yang punya yang di sini komplek ini milik sipulan, ini sipulan, ini sipulan, itu udah dibatasi gitu kan, udah ada coupling-couplingnya, itu tidak ada syubhah. Tapi kalau sifatnya masih apa menyatu merata, itu ada syubhah. Karena yang namanya saham kan apa? Merata kan? Kemudian la tasbutu syub'atu fi ma huwa ghair mimma huwa ghairu qabilin lil qismah. Syub'ah itu tidak ada pada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Id law qusima la batalat manfaatuhu. Karena kalau seandainya dibagi tentu manfaatnya lenyap, seperti apa? Kal hammam warroha. Sekarang kamar mandi, ya. Kamar mandi satu. Dibagi. Maksudnya milik apa? Milik berdua. Kan enggak ada sup akhir kan. Apa ya? Ya dijual boleh itu kan. Kan kalau tadi rumah kan masih bisa itu kan ya. Kemudian yajibu 'ala syafi' idza 'alima bil bai'i an yatluba asyuf'ah 'ala al-fawr. Wajib terhadap si syafi', syafi' tadi syarik atau tetangga ketika mengetahui bahwa barang itu dijual, dia harus segera apa menuntut untuk sub'ah. Karena sub'ah itu adalah alal fawr. Apa? Segera itu kan. Dalam hadis dhaif, as-sub'atu kahalil iqal. Gitu kan. Seperti mengurai ikatan itu kan. Fa in alima thumma ta'akhkhara fi talabi syuf'ah saqata haqquhu fiha illa an yakuna ghaiban. Kalau dia tahu terus dia apa? Tidak cepat-cepat menuntut syuf'ah, maka haknya gugur. Kecuali kalau dia ghaib, tidak hadir di tempat, maka kalau tidak hadir walaupun bertahun-tahun dia masih punya hak syuf'ah. Rasulullah mengatakan al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yuntazaru biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahidan. Tetangga itu lebih berhak terhadap syuf'ah tetangganya, dia menunggunya, ya, dia ditunggu walaupun dia ghaib. Dia ditunggu kalau dia ghaib bila apabila jalannya, jalan mereka itu satu. Jalan rumah itu kan satu. Berarti kan di sini ada hak sub'ah. Kalau orangnya gaib, maka walaupun datang setelah 2 tahun, ternyata rumah sudah dijual kepada, rumah tangganya dijual kepada orang lain, dia punya hak untuk menuntut sub'ah itu. Kemudian, ayyar fa'asyafi' lil musyari qadra saman alladhi waqa'alihil aqdu. Si si syafi' ini, yang tadi punya hak sub'ah itu, dia membayarkan kepada si pembeli senilai barang apa tadi pembayaran yang diberikan si pembeli kepada si penjual. Umumnya tadi beli umumnya 100 juta, maka si Syafi'i ini menyerahkan 100 juta kepada si pembeli itu. Enggak boleh karena hak dia itu kan, hak si Syafi'i itu. Di sini apa? Pembayaran itu harus semuanya. Umpamanya tadi 100 juta. Tapi si Syafi'i hanya punya 80 juta. Enggak bisa membayar 20 juta lagi, maka hak sub'ah dia gugur. Harus semuanya gitu. Kemudian ayya akhudha syafi jami'a sabqa fa in talaba syafi akhdha al-ba'di saqata haqquhu fil kull. Jadi si syafi ini harus mengambil seluruhnya. Tidak boleh apa? Sebagiannya. Tapi kalau dia menuntut sebagiannya saja, yang beri sebagiannya, gugur hak sub'ah dia itu secara keseluruhan. Kayak tadi kalau tidak bisa bayar seluruhnya, maka gugur hak sub'ahnya. Begitu juga kalau dia menuntut membeli sebagiannya saja, maka gugur hak sub'ahnya. Nah, sekarang kalau seandainya sub'ah tadi, hak sub'ah itu milik banyak orang, tadi emangnya kan, saham itu kan, milik banyak orang, terus yang satu menjual kepada orang lain. Berarti hak yang punya hak banyak kan. Terus emangnya sebagian ini, emangnya tadi yang punya hak sub'ahnya 4 orang. Yang 3 orang tidak mengambil, ia menggugurkan haknya. Maka yang satu dia harus mengambil seluruhnya. Dalam arti tadi mengambil sendirian secara utuh seluruhnya. Dalam arti yang dijual itu harus dia ambil seluruhnya. Gitu. Kalau ternyata dia tidak mampu juga gugur haknya. Di sini idza kanat as-syub'ah bain aktsar min syafi wa hum ashabu sihamin mutafawita fa inna kull wahid minhum ya'khudhu min al-mabi' bi qadri sahmihi inda malik wal asah min qawli as-syafi wa ahmad annaha haqqun يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. Kalau subah ini milik banyak orang, dan tadi kayak saham itu kan ya, kan milik banyak orang dan sesuai dengan apa persentase masing-masing itu kan. Maka ketika hak subahnya itu mengambil sesuai dengan persentase masing-masing itu, kepemilikan itu. Kalau seandainya ini 30%, 30% ini 60%, 40%, ya begitu membeli si subahnya itu sesuai dengan apa persentase kepemilikan saham itu. Itu banyak ulama dia mengatakan bahwa hak subahnya ini dihitung dari jumlah kepala saja. Jadi kalau tadi yang punya haknya 4 orang berarti ya di, itu apa seperempat. Ya, ini seperempat, seperempat, seperempat, seperempat itu. Kemudian idza bana al-mushtari aw gharasa fil juz'il mashfu'i fihi a'ta asy-syafi' qimatal bina' aw al-gharas lil mushtari. Tapi apabila si pembeli itu sudah tadi kan beli tanah punya kan? Tanah yang ada hak subah di dalamnya karena maunya jalannya satu kan. Terus dia sudah menanam. Sudah apa? Bangun gubuk umpamanya. Maka di sini apa? Si Syafi ini menyerahkan apa? Menyerahkan di sini apa? Menyerahkan nilai bangunan atau nilai tanaman itu. Umpamanya sudah nanam kopi gitu kan. Udah habis umpamanya 5 juta. Berarti harus apa? Iya. Jadi dia ngambil tanahnya berikut tanamannya kan? Dengan tapi bayar apa? Bayar nilai itu kepada si pembeli. Kemudian taskutu syuf'atu fi ma idza awqafa al-mushtari wa ma ashtarahu aw tasaddaqa bihi id subutu syuf'ati fi hadhihi al-halah ma'nahu ibtalu hadhihi al-qurab wa tashihu al-qurabi awla min isbati syuf'ati allati la yuqsadu biha illa rafu dararin madnunin. Kalau si pembeli ini sudah kan udah membeli tadi apa tanah atau rumah itu terus dia wakafkan tanah itu atau dia sedekahkan, maka hak subah gugur. Kenapa? Karena ini sedekah wakaf ini kan tujuannya kurbah taqarrub kepada Allah. Ini tidak boleh digugurkan. Karena dengan hak subah yang tujuannya hanya untuk melenyapkan madarat yang masih apa? Bukan madarat yang pasti, tapi sifatnya maznun masih apa? Masih perkiraan. Sedangkan takorubnya sudah jelas itu kan. Maka di sini kalau diwakafkan atau disodakokan, maka hak subah si syafi gugur. Kemudian haqqus syuf'ati la yuba'u wa la yuhabu. Falaysa liman wajabat lahu syuf'ah an yabi'a haqqahu fiha aw yahibahu li akhar. Iz bai'uha aw hibatuha munaqidatun lil ghardi alladhi syuri'at lahu syuf'ah wa huwa dafu'ud darar an asy-syarik aw al-jar. Hak syuf'ah ini tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Umpamanya ini musala sama musala ini tetanggaan. Rumahnya apa? Satu tembok. Umpamanya musala menjual apa? Rumahnya ke Pak Arif. Terus kan yang punya hak subah siapa? Musala kan? Enggak boleh menjual haknya kepada umpamanya ada orang lain. Sehingga membeli apa? Dari Pak Arif itu. Nggak boleh. Atau menghibahkannya. Kenapa? Karena tujuan daripada subah itu kan untuk mengelenyapkan doror dengan munculnya orang ketiga. Nah, ini malah mendatangkan orang lompat itu kan. Makanya tidak sesuai dengan tujuan supa itu. Sekarang di sini al-musalahah ala isqati syubhah, saling berdamai antara si pembeli dengan si sapi dengan imbalan si mustari ini menyerahkan sejumlah uang kepada si sapi, boleh tidak? Di sini idza tanazzala syafi an haqqihi fi syubhah ila al-mustari muqabila mablagin minal mal kana amaluhu batilan wa musqitan li haqqihi fi syubhah wa alaihi raddu ma akhazahu iwadan anhu minal mushtari wa hadha inda syafi'i wa inda al-a'immah as-salasah yajuzu lahu dhalika wa lahu an yatamallaka ma badalahu al-mushtari ma badalahu lahu al-mushtari. Di sini tadi kalau berdamai antara si pembeli dengan si syafi'i, si sapi menggugurkan hak supahnya, tapi dengan syarat apa? Si pembeli ini memberikan imbalan senilai jumlah tertentu. Nah, di sini menurut Imam Asy-Syafi'i tidak boleh dan tidak bisa menggugurkan apa hak supahnya. Di sini Syafi'i harus mengembalikan uang itu kepada si mustari dan dia harus mengambil hak subahnya. Dan, tapi menurut ulama yang lain, tadi ulama yang tiga mengatakan hal itu boleh saja. Itu kan. Dimana si Syafi'i ini boleh mengantongi uang pemberian si mustari sebagai imbalan menggugurkan hak subahnya. Dan ini pendapat a'immah as-salasah ini adalah yang rajih, karena itu kan hak ya, si Syafi'i punya hak, dia punya namanya punya hak, bisa hak untuk menggugurkan, dan hak di sini memiliki nilai, dia menggugurkan haknya dengan dengan imbalan tertentu, itu boleh saja, karena dengan ketika mendapatkan imbalan dia juga siap untuk memikul risiko doror bila bertetanggaan dengan si mustari ini. Kaitan dengan syufa. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanallahi wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.